Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala ma ba'du. Saudari Ajeng di Jawa Barat, Kota Cimahi tepatnya, bertanya, bagaimana hukum jual beli emas via online dengan telepon terlebih dahulu sebelum pengambilan emas? Hal tersebut dikarenakan sikon pandemi COVID-19 menjadikan lembaga penjual logam mulia merubah program pembelian dengan cara seperti itu. Apakah saya boleh atau tidak? Baik, barakallahu fi kepada saudari Ajeng atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufiknya kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Kalau Anda melakukan transaksi dengan cara telepon terlebih dahulu, alias berarti transaksinya tidak tunai, karena Anda telepon, Anda bayar, Anda transfer, kemudian baru Anda pergi mengambilnya pada waktu lain hari atau lain waktu, dan ini tentu tidak memenuhi kriteria tunai, apapun alasannya, pandemi atau yang lainnya, maka ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam hukum jual beli emas dengan uang atau sesama emas ataupun perak, yaitu harus terjadi serah terima fisik uang pembayaran dan fisik emas di saat transaksi. Atau yang disebut dengan tunai. Nah, apa yang Anda tanyakan ini tidak memenuhi kriteria tersebut, maka tidak boleh. Sebagai seorang muslim tidak sepatutnya beralasan ini pandemi, tidak mungkin perusahaan atau penjual memberikan persyaratan tersebut. Ya, Anda tidak wajib untuk membeli emas. Anda juga tidak wajib untuk membeli emas dari tempat tersebut. Anda bisa membeli emas di toko emas yang banyak tersebar di berbagai kota. Di setiap kota ada. Bahkan di setiap kecamatan ada. Anda bisa membeli dari toko-toko yang Anda bisa melakukan transaksi sesuai dengan ketentuan syariat. Anda membayar dan menerima uang seketika di saat transaksi. Wallahu ta'ala a'lam.